kekayaan dunia. Wahai raga-raga, hidup ini dengan cobaan. Raja jangan lupa makan dan juga kesehatan. Bangun buku, tidur buku, tangan kaku, mata layu, badan lesu dan jenuh, kaki beku, tidur dulu. Marilah berusaha dan tawarkan padanya. Jangan lupa ibu bapa, doa kejayaan untuk semua. Yang tu, kenapa tidur lagi? Bangun, tak mau malas-malas belajar. Buku tu, buku terbuka, kau tidur. Bangun-bangun, belajar. Sambung balik ya. Belajar rajin-rajin. Tapi dapat markah pun tinggi. Bangun buku, tidur buku, tangan kaku, mata layu, badan lesu. Marilah berusaha dan tawakal padanya. Jangan lupa ibu bapa, doa kejayaan untuk semua. Sayembara periksa. Oh yeah. Ingat tu, belajar dan jadi.